Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد syarah kitab التوحيد pembahasan kita masih dalam bab minasyirki an-nadru li ghairillah. Di antara kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa fi sahih. Berkata al-musannif rahimahullahu taala wa fi sahih dalam kitab as-sahih. Telah kita jelaskan dalam kitab-kitab ketika disebutkan wafis sahih dalam kitab as-sahih yang dimaksud adalah sahih Bukhari atau sahih Muslim atau kedua-duanya sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernadar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah. "Wa man nadhara ayya'si Allah fala ya'sihi." Dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarah penjelasannya. Qauluhu ucapan musannif fi sahih dalam kitab as-sahih ay sahihul Bukhari. Yang dimaksud di sini adalah sahih al-Bukhari. Ya, telah kita jelaskan dalam kitab-kitab ketika disebutkan wafis sahih dalam kitab as-sahih yang dimaksudkan adalah sahih Bukhari atau sahih Muslim atau kedua-duanya. Dan dalam buku ini atau kitab ini yang dimaksud adalah sahih al-Bukhari. Qauluhu an Aisyah, ucapan beliau an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Hiya ummul mu'minin. Beliau adalah ibunda kaum mukminin. Dikarenakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya adalah ummul mu'minin. Wa azwajuhu ummahatuhum. Allah mengatakan, dan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda kaum mukminin. Nah, dan pendapat yang kuat, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk min ahli baitihi, di antara ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lafaz zaujun, ya, pada asalnya dipakai untuk laki-laki dan perempuan. Zaujun tanpa ta marbutah. Ada zaujun, ada zaujatun. Pada asalnya kata zaujun ini dipakai untuk suami, dipakai untuk istri. Seperti halnya di sini Aisyah tidak disebutkan zaujatun Nabi, tapi zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan tapi dalam bab al-faraid, ya, dalam bab waris, untuk membedakan mana bagian suami, mana bagian istri, ya, biasanya ditambah dengan tak zaujatun untuk istri, zaujun untuk suami. Ya, walaupun pada asalnya kata zaujun ini bisa dipakai untuk suami, bisa dipakai untuk istri. Nah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa banatus Siddiq radhiyallahu anhuma. Beliau ada putrinya As-Siddiq, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Ya, sampai digelari Siddiqah bintu Siddiq. Ya Aisyah. Siddiqah, perempuan yang jujur, putri dari seorang laki-laki yang jujur. Ya. Ini Siddiq ini derajat yang sangat tinggi. Di bawahnya para nabi adalah para siddiqin, kemudian syuhada, kemudian salihin. Man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Ya, barang siapa yang mentaati Allah dan rasulnya, mereka bersama dengan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepadanya, yang paling tinggi dari kalangan para nabi. Kemudian siddiqin, kemudian syuhada, kemudian salihin. Ya, untuk mencapai derajat nabi tidak mungkin dan tidak bisa. Ya. Kenapa? Dikarenakan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada nabi lagi. Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Rasul mengatakan, saya penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Tapi untuk mencapai derajat siddiq masih ada kesempatan bagi kita semuanya. Ya. Rasul mengatakan, wa innar rajula la yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Ya. Seseorang dia berbuat jujur dan terus senantiasa berbuat jujur sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq. Jadi orang yang senantiasa berbuat jujur dalam perkara sekecil apapun dan terus dia bersikap jujur dalam ucapan dan perbuatannya, ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq. Jadi kesempatan bagi kita untuk mencapai derajat siddiq dengan terus menerus berbuat jujur. Nah, tidak berdusta. Tajawajahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya ibnatu sab'i sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahinya ketika berusia 7 tahun. Ya. Yeah. Ketika berusia 7 tahun, sebagian mengatakan 6 tahun. Nah, setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, selang beberapa bulan Nabi ditawari untuk menikah dengan perempuan yang lain. Ya, langsung ditawari dua orang, Saudah dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dan Nabi SAW menikahi kedua-duanya. Ya, khilaf diantara para ulama, apakah Saudah terlebih dahulu ataukah Aisyah terlebih dahulu. Dia mengatakan berbarengan dalam satu hari dua-duanya dinikahi. Ya, Saudah dan juga Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Akan tetapi Nabi SAW tidak langsung mencampuri Aisyah. Ya, dikarenakan usianya masih kecil. Nah, Rasulullah menunggu mencampurinya sampai usia 9 tahun. Nah. Wa dakhala biha wa hiya ibnatu tis'in. Dan Nabi SAW mencampurinya ketika Aisyah berusia 9 tahun. Ya, satu-satunya istri Nabi SAW yang bikr, yang gadis. Ya, adapun semua istri Nabi SAW selain Aisyah statusnya janda. Wa hiya afqahun nisa'i mutlaqan. Aisyah adalah perempuan yang paling faqih secara mutlak. Di antara istri-istri Nabi SAW yang paling faqih adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga Aisyah istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, banyak di antara mereka yang meminta fatwa pada Aisyah radhiyallahu taala anha setelah meninggalnya Nabi SAW. Ya. Begitu juga para ulama tabi'in, banyak di antara mereka berguru kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa afdalu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa Khadijah. Dan beliau adalah istri Nabi yang paling afdal selain Khadijah. Nah, hafiyah khilaf di antara ulama khilaf. Manakah yang lebih afdal? Apakah Aisyah ataukah Khadijah? Dikarenakan kedua-duanya perempuan yang luar biasa. Bahkan Khadijah, Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan, memberikan salam. Begitu juga malaikat Jibril memberikan salam kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, sehingga ulama berbeda pendapat tentang siapa yang lebih afdal di antara istri Nabi SAW, apakah Khadijah ataukah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, dan sebagian ulama ada yang mengkompromikan di antara hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Aisyah dan keutamaan Khadijah dengan mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini lebih afdal dibandingkan Khadijah dilihat dari sisi ilmu dan menyampaikan ilmu. Banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Khadijah maka lebih afdal daripada Aisyah, di mana beliau memberikan pengaruh yang sangat besar di awal-awal Islam. Membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga menginfakkan hartanya untuk mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengokohkan, menguatkan dan menyemangati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Khadijah adalah orang yang pertama masuk Islam. Sebelum sahabat-sahabat yang lainnya. Sebelum Abu Bakar, sebelum yang lainnya, Khadijah lah yang pertama menyatakan keislamannya. Ada juga sebagian ulama menyatakan ketika di awal-awal Islam, kalau dilihat di awal-awal Islam, maka Khadijah yang lebih afdal dibandingkan istri-istri yang lainnya. Adapun Aisyah radhiyallahu taala anha tadi lebih afdal dari sisi ilmu dan juga menyampaikan ilmu. Yang jelas kedua-duanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Nah. Mata sana 57 ala sahih. Beliau meninggal pada tahun ke-57 Hijriah menurut pendapat yang sahih. Dan ketika Nabi SAW meninggal dunia, Aisyah berusia berapa tahun? 18 tahun. Nah. Banyak keutamaan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antaranya beliau adalah istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayyun nasi ahabu ilaik, manusia mana yang paling engkau cintai, Rasulullah menjawab Aisyah. Aisyah adalah orang yang paling aku cintai. Kemudian ditanya oleh sahabat tersebut, fakultu minar rijal. Aku katakan, kata Amr bin Al-As, kau dari kalangan laki-laki siapa? Rasulullah menjawab, abuha, bapaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini menunjukkan keutamaan Aisyah. Beliau adalah istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Keutamaan yang lainnya, Nabi SAW tidak menikahi seorang perawan pun. Di antara istrinya, lanjutkan siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi kebanyakan istri Nabi SAW janda. Yang perawan hanya siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi yang afdal nikah perawan, nikah janda. Walaupun demikian, ya Rasulullah SAW menghasung untuk menikahi gadis perawan. Alla tujawiju bikran tula ibuha wa yula tula ibuha wa tula ibuki. Tidakkah engkau menikahi seorang gadis dari Nabi SAW? Ketika Jabir bin Abdullah menikahi seorang janda. Kenapa engkau tidak menikahi seorang gadis? Engkau bisa bermain-main dengannya, tula ibuha wa tula apa, dan juga dia bisa bermain-main denganmu. Keutamaan yang lainnya, Rasulullah SAW pernah menerima wahyu ketika sedang berada di dalam selimut Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan tidak terjadi pada istri-istri yang lainnya. Sampai ketika Nabi SAW itu bagian giliran Aisyah, banyak sahabat-sahabat yang memberikan hadiah kepada Nabi SAW. Ini membuat istri-istri yang lain cemburu. Sampai mereka berkumpul di rumahnya Ummu Salamah. Kemudian menginginkan tidak hanya pada bagian Aisyah saja diberikan hadiah-hadiah tersebut. Kemudian mereka, Ummu Salamah, mengajukan usulan ini kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW tidak menggubris usulan ini. Bahkan beliau berpaling. Kemudian diusulkan lagi sampai 2 kali, sampai 3 kali. Rasulullah SAW menyebutkan kesal dengan usulan ini dan menyatakan tadi. Bahwasannya tidak ada istri-istri yang lain yang mana wahyu turun. Ketika aku sedang berselimut dengan istrinya, melainkan pada siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan juga keutamaan yang lainnya, tatkala para istri Nabi SAW diberikan pilihan untuk bersama, tetap bersama Nabi SAW dengan kehidupan yang sederhana. Kehidupan apa adanya, atau diceraikan lalu akan mendapatkan gantian dunia. Siapa yang pertama kali menyatakan tetap hidup bersama Nabi SAW, walaupun sederhana, walaupun susah, walaupun apa adanya? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Orang yang pertama menyatakan tetap ingin bersama Nabi SAW bagaimanapun kondisi Nabi SAW. Sebutkan dalam surah Al-Ahzab. Ya ayuhan nabi, kul li azwajika in kuntudna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alain umattikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, apabila kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan dunia, kemarilah kalian. Aku akan berikan perhiasan dunia, kehidupan dunia yang layak, dan aku akan ceraikan kalian dengan penceraian yang baik. Rasulullah tawarkan kepada istri-istrinya. Kalian ingin dunia atau ingin bersama Nabi SAW? Kalau kalian ingin dunia, kemari. Saya akan berikan dunia dan perhiasannya kepada kalian, tapi aku akan ceraikan kalian dengan penceraian yang baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu والدار الآخرة فإن الله عند للمحسنات منكن أجرا عظيما. Dan apabila kalian ya, menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan ya, kepada perempuan-perempuan yang berbuat kebaikan di antara kalian, wahai istri-istriku, ajron azima, pahala yang besar yang diberikan pihak oleh Nabi SAW. Silakan ya. Kalian ingin dunia, kemari saya berikan dunia dan saya carikan kalian. Kalau kalian ingin Allah subhanahu wa ta'ala, ingin bersama Rasulnya, ingin negeri akhirat, ya, maka Allah telah menyiapkan bagi kalian pahala yang besar. Ya, diberikan pilihan oleh Nabi SAW istri-istrinya tersebut. Nah, dan Nabi SAW ya, mengingatkan kepada istri-istrinya, nah, bahwasanya aku benarkan, ingatkan pada kalian. Dan janganlah kalian terburu-buru sampai kalian meminta izin kepada orang tua kalian. Ya. Nabi selesai memberikan pilihan. Silakan pikirkan terlebih dahulu. Ya. Jangan terburu-buru ya, untuk menentukan. Nah, sebelum kalian minta izin kepada orang tua kalian. Nah, dan Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, tentu kedua orang tuaku tidak menginginkanku cerai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah yang mengatakan, fa fi ayyi hada astamiru abawayya fa inni uridu Allah wa rasulahu wad-dar al-akhirah. Apakah dalam masalah ini saya harus meminta izin kepada orang tua? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena saya menginginkan Allah, Rasulnya dan negeri akhirat. Nah, ini pernyataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, intinya beliau langsung memilih Allah, Rasulnya dan juga untuk kebaikan negeri akhirat. Ya, enggak perlu minta izin kepada orang tua dalam masalah ini. Nah, langsung Aisyah menyatakan keputusannya yang sangat luar biasa untuk tetap bersama Nabi SAW bagaimanapun kondisinya. Nah, dan pernyataan Aisyah ini menjadi contoh bagi istri-istri yang lainnya. Mereka akhirnya mengatakan sebagaimana apa yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tetap memilih bersama Nabi SAW bagaimanapun kondisinya. Tidak memilih kehidupan dunia, perhiasan dunia. Ya. Dan keistimewaannya lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang langsung membebaskan ya, tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan selingkuh, tuduhan berzina, sampai turun ayat. Ya. Ini dikenal dengan peristiwa Haditsul Ifki. Ya. Peristiwa tentang tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, tuduhan Aisyah selingkuh, zina dengan laki-laki yang lain. Diabadikan dalam surah An-Nur. Ya, bukannya satu ayat saja. Dari ayat 11 sampai ayat yang ke-20. Ya, menyebutkan tentang kisah ini. Ya, dan juga pembebasan tuduhan ya, dari orang-orang munafikin kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Sampai banyak di antara kaum mukminin pun yang terpengaruh dengan tuduhan tersebut. Bahkan sedikit banyaknya Nabi pun terpengaruh dengan tuduhan tersebut. Sampai turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, di mana ayat tersebut terus dibaca ya oleh kaum muslimin. Dibaca, dihafal oleh kaum muslimin. Ya. Sampai sekarang ini. Ya. Sampai yaumul qiyamah. Ya. Ini keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Ketika datang berita bohong menimpanya. Nah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa berita bohong yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha ini adalah baik baginya dan bukan untuk merendahkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan dengan peristiwa ini mengangkat derajat Aisyah radhiyallahu taala anha pada derajat yang sangat tinggi. Nah, bahkan terus disebutkan akan kebaikan dan terbebasnya Aisyah radhiyallahu taala anha dari tuduhan keji kepadanya. Ya. Keutamaan yang lainnya kita sebutkan tadi, banyak dari kalangan pembesar sahabat radhiyallahu anhum, ya, jika mereka menghadapi kesulitan dalam masalah agama, meminta fatwa kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Mereka mendapati ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, keutamaan yang lainnya, Rasulullah sallallahu meninggal dunia di hari giliran Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Yeah. Dan juga Rasulullah dikuburkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Yeah. Allah pilih Aisyah radhiyallahu taala anha. Yeah. Tempat atau rumah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan dikuburkan di dalamnya. Nah, begitu juga pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, ini bukan sembarang pernikahan. Nah, bukan sembarang pernikahan. Ya. Kenapa? Akan tapi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah menyatakan, engkau ditampakkan ya pada mimpiku selama 3 malam. Nah, dan ru'yal anbiya wahyu. Ya, mimpi para nabi itu merupakan wahyu. Jadi selama 3 malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Ya, tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ya. Sebutkan ada malaikat. Nah, datang membawamu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan mengenakan kain sutra putih. Ya. Dan malaikat itu berkata, ini adalah istrimu. Nah, maka Nabi SAW pun menyingkap ya, wajahnya. Kata Rasulullah, dan aku menyingkap ya, derai penutup wajahmu. Nah, dan ternyata itu adalah engkau. Nah, ya. Dan Nabi mengatakan, iyyakun hada min indillah yumdi. Seandainya mimpi ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan menjalankannya. Ya. Jadi, melalui mimpi terlebih dahulu. Ya. Mimpi dalam mimpinya tadi dipertemukan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ketika dibuka tirai penutup wajahnya, ternyata itu engkau, kata Nabi SAW kepada Aisyah. Nah, dan Jibril mengatakan, ini adalah istrimu. Nah, ya. Dan sekali lagi, mimpinya para nabi ini merupakan wahyu. Rasulullah mengatakan, iyyaku hada min indillah yumdi. Seandainya mimpi ini datang dari Allah, pasti dia akan menjalankannya. Tidak lama dari mimpinya ini, datang tadi. Tawaran. Ya. Untuk menikahi seorang perempuan. Bahkan 2 orang tadi. Ya, antara Saudah dan juga Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, keutamaan sangat besar yang ada pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan syariat tentang tayamum ya turun berkaitan dengan kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kisah yang panjang berkaitan dengan ini. Sampai sebutkan oleh sahabat, ya, oleh Usaid bin Hudair, jazakillah khairan. Fa wallahi ma nazala biki amrun takrahinahu illa ja'alallahu daliki laki wal muslimina fihi khaira. Ya, ini kata Usaid bin Hudair kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ketika turun ayat tentang tayamum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasmu dengan kebaikan. Ya, demi Allah, tidaklah menimpamu sesuatu yang engkau benci melainkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya kebaikan bagimu dan bagi kaum muslimin. Nah, ini keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa yang ada pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, sehingga tadi Nabi SAW bertanya tentang siapa manusia yang paling engkau cintai. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha adalah perempuan yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Nah, dan kita sebutkan tadi, ya, terjadi khilaf di antara para ulama tentang siapa yang lebih afdhal. Ya, apakah Aisyah radhiyallahu taala anha ataukah Khadijah radhiyallahu taala anha? Ya, kalau kita baca tentang keutamaan, ya, Khadijah radhiyallahu taala anha, keutamaan sangat luar biasa. Nah, di mana kedua-duanya memiliki jasa yang besar bagi umat. Ya, Khadijah berjasa mendukung dakwah di awal Islam, ya, mendukung Nabi SAW. Ya, beliau mendukung dakwah Nabi SAW dengan harta yang dimilikinya, yang ketika itu kaum muslimin sangat lemah keberadaannya. Nah, sementara Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau berjasa menyebarkan ilmu atau ajaran Nabi SAW kepada para generasi setelahnya. Ya. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, "Wa minha annahu su'ila an Khadijah wa Aisyah umayl mu'minin, ya, ayyuhuma afdal?" Ada yang bertanya tentang Khadijah dan Aisyah, dua umul mukminin, mana yang lebih afdal? Bi an sabaqa Khadijah wa ta'siruha fi awal Islam wa nusriha wa qiyamiha fid din. Jawabannya, perjuangan Khadijah lebih awal dan jasa beliau di awal Islam serta pembelaannya beliau terhadap agama yang itu tidak dialami Aisyah atau para istri Nabi SAW yang lainnya. Ya, dari sisi ini Khadijah lebih afdal. Ya, ketika perjuangan di awal-awal Islam, pembelaan beliau terhadap agama. Ya, ketika orang-orang mendustakan Nabi SAW, Khadijah lah yang membenarkan Nabi SAW. Ya, tatkala orang-orang mengucilkan Nabi SAW, Khadijah lah yang menyertai dan membela Nabi SAW. Nah, ya. Wa ta'siru Aisyah fi akhir Islam wa hamdiddin wa tablighihi ila al-ummah wa idrakuha min al-ilmi ma lam tusarrikha fihi Khadijah wala ghayruha mimma tamayyajat bihi ghayruha. Sementara jasa Aisyah, ya, di akhir dakwah Islam beliau memahami agama dan menyampaikannya kepada umat manusia. Nah, serta pemahaman beliau terhadap ilmu sunnah yang ini tidak terjadi pada Khadijah atau istri Nabi SAW yang lainnya. Ya. Sehingga di sini Aisyah lebih afdal dibandingkan Khadijah. Ya. Jadi Khadijah afdal dari sisi ini, sementara Aisyah afdal pada sisi yang lainnya. Ya. Sehingga kedua-duanya memiliki afdaliyah, keutamaan. Sampai ulama tadi tidak memutlakkan Khadijah lebih afdal dari Aisyah atau Aisyah lebih afdal dari Khadijah. Tapi dilihat dari sisi ini, Khadijah lebih afdal. Dilihat dari sisi yang itu, Aisyah lebih afdal. Ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hunna, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ini kita masih membaca biografi tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada pertanyaan. Puan Ustaz, ana izin bertanya di luar tema. Ana ingin menanyakan, jika kita baru saja berwudu kemudian kita membersihkan hajat anak atau menceboki balita ketika mereka selesai BAB atau BAK, apakah wudunya batal dan harus mengulang wudu? Jazakallahu khair untuk perhatiannya. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyentuh najis, yeah, bukan perkara yang membatalkan wudu. Nah, yeah, kalau kita telah berwudu kemudian menyentuh najis, baik dengan tangan atau dengan kaki kita, ini tidak membatalkan wudu. Ya. Sehingga cukup kita membersihkan bagian yang terkena najis tersebut. Ya. Tidak membatalkan wudu. Nah, berbeda pendapat dalam hal menyentuh kemaluan. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Ya, khilaf di antara para ulama dikarenakan ada dua hadis yang seakan-akan bertolak belakang. Ya, ada hadis yang mengatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Ya, ini hadis yang sahih. Ada juga hadis yang ketika Nabi SAW tanya rajulun massa dzakarahu, ya, ayam qutul wudu. Apa hadis makna? Seseorang menyentuh kemaluannya, apakah membatalkan wudu? Rasul mengatakan, la huwa bid'atu minka. Tidak. Ya, kemaluan itu bagian dari anggota tubuhmu. Seperti halnya kita menyentuh telinga, ya, kita menyentuh hidung, menyentuh tangan, tidak membatalkan wudu. Begitupun kemaluan bagian dari anggota tubuhmu. Ada dua hadis yang seakan-akan bertolak belakang. Sehingga ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan, ya, menyentuh kemaluan secara mutlak tidak membatalkan wudu. Berdasarkan dengan hadis tadi. Ada juga yang menyatakan menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Berdasarkan hadis yang disebutkan di awal. Ya. Ada juga yang mengkompromikan di antara para ulama. Ya. Dengan menyatakan, kalau menyentuh kemaluannya dengan syahwat, ini membatalkan wudu. Tapi kalau menyentuh kemaluannya tidak dengan syahwat, tidak membatalkan wudu. Yeah. Ada juga yang mengkompromikan dari sisi yang lain. Yeah. Menyentuh kemaluan itu, nah, tidak membatalkan wudu. Akan tapi disunahkan baginya untuk berwudu kembali. Nah, yeah, tidak membatalkan wudu, tapi disunahkan untuk berwudu kembali. Yeah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini untuk mengkompromikan antara dua hadis tersebut. Ya. Jadi tadi ada dua pendapat untuk mengkompromikan tadi. Ada yang mengatakan, nah, membatalkan wudu kalau dengan syahwat, kalau dia dengan syahwat, dia batal wudunya. Ada juga yang berpendapat, nah, ya, tidak membatalkan wudu, tapi disunahkan untuk berwudu kembali. Wallahu a'lam. Sehingga walaupun dia langsung sholat, tidak perlu untuk kembali, sah saja sholatnya. Allahu a'lam. Ia bertanya, Ustaz, melanjutkan kisah Nabi yang langsung menerima tawaran untuk menikah lagi. Bagaimana dengan seorang suami yang ditawari istrinya untuk menikah lagi, namun sang suami merasa belum siap untuk menikah lagi? Mohon nasihatnya terkait hal tersebut. Barakallahu fikum. Apa ada yang menawari? Barakallahu fikum. Nabi SAW ditawari menikah lagi itu setelah tadi Khadijah meninggal dunia. Nah, ditawari untuk menikah dengan Aisyah dan juga Saudah. Jadi ketika menikah dengan Khadijah, Nabi SAW tidak berpoligami. Rasul memulai berpoligami itu setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, banyak perempuan yang mengatakan saya ingin seperti Khadijah. Ya, seperti Khadijah katanya. Kalau ingin seperti Khadijah, tiru sifatnya Khadijah. Bukan dalam hal ini enggak mau dipoligami. Kalau mau seperti Khadijah, tiru sifatnya Khadijah. Bagaimana dukungan yang kuat kepada Nabi SAW. Bagaimana menyertai suami dalam keadaan susah, dalam keadaan senang ataupun susah. Menyemangati suaminya ketika dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sedih. Tiru yang sifat-sifat mulianya. Bukan dalam masalah ini saja ingin seperti Khadijah. Dalam hal ini yang mau dipoligami. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Dikarenakan dalam masalah poligami ada syarat yang utama yaitu adil. Kalau dia tidak mampu untuk berbuat adil, maka nah Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in khiftum an la ta'dilu fawahida. Kalau kalian khawatir dia bisa berbuat adil, maka satu. Nah, walaupun pada asalnya Allah sebutkan fankihu ma taaba lakum minan nisa masna wa tsulatsa wa ruba. Nah, nikahilah perempuan-perempuan yang kau senangi 2, 3 atau 4. Jadi yang afdalnya nikah itu dengan poligami. Dikarenakan Allah mengatakan tadi, nikahilah perempuan yang kau senangi 2, 3, 4. Kalau tidak mampu, fain khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau engkau tidak khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu. Kalau bisa berbuat adil, maka afdal lebih dari satu. Allahu a'lam. Abu Nasr, apakah ada doa khusus yang ditujukan secara khusus kepada ibunda kaum mukminin, istri-istrinya Nabi, sebagaimana ada doa khusus kepada kedua orang tua kita? Allahu a'lam. Jelas ketika disebutkan para sahabat, kita ucapkan radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Nah, إلهنا الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.